kita masuk bab baru, bab majaa bitalbidi fi man 'abara Allaha 'inda qabri rajulin salih fa kayfa idza 'abara. Bab tentang tazlil tasyyid keras apanya, keras larangannya, sangat keras larangannya, keharumannya terhadap siapa? Biman na'abarullah, terhadap orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, sholat, baca Al-Quran dan seterusnya. Inda qabri rajulin salih, di atas kuburan orang salih. Salih di sini bukan menjadi salah, intinya di atas kubur. Kenapa dibawakan salih di sini? Karena itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Kaum muslimin tidak akan salat di atas kuburan para penjahat, kuburan para pencuri, kuburan para pemabuk dan sebagainya. Sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat perempuan-perempuan yang mengikir giginya, mencukur alisnya, menyambung rambutnya. Perempuan di situ bukan syarat. Artinya kalau yang mengikir gigi itu laki-laki, enggak apa-apa. Kalau yang menyambung rambut itu laki-laki, enggak apa-apa. Clear. Clear. Perempuan di situ bukan sah. Apa? Itu yang terjadi. Bahwa umumnya atau hampir seluruh orang yang mengikir gigi, menyambung rambut, mencukur alis adalah wanita. Maka disebutkan wanita di situ bukan syarat, ghairu murah. Begitu juga soleh di sini. Bukan berarti kalau di atas kubur orang tidak soleh, boleh. Intinya di atas kubur. Nah, sangat keras dosa, sangat keras pelarangan terhadap orang yang menyembah Allah di atas kubur, padahal menyembah Allah. Jadi orang ini sholat, tidak ada niat dalam hatinya menyembah mayat kuburan itu. Tidak. Dia niatnya hanya satu, yaitu menyembah Allah. Sholat itu untuk Allah. Tapi sengaja di atas kubur orang sholat. Bagaimana jika ada? Lalu bagaimana jika dia menyembah kubur itu? Tentu lebih keras lagi ancamannya, lebih keras lagi larangannya. Ya, ini terjadi di negeri kita. Mereka sholat, mereka baca Al-Quran, mereka baca salawat, mereka bahkan tawaf mengelilingi kuburan. Mungkin tidak kita saksikan di Jakarta ini, tapi ada di beberapa pelosok-pelosok, beberapa kota seperti di Banten, di Demak, di Cirebon, ini terjadi. Fi sahihi an Aisyah, di dalam kitab sahih sudah dikritik oleh beliau tentang fi sahihi ini. Mestinya fi sahihain atau sahih Muslim atau sahih Bukhari, karena hanya itu yang waris di dalam ilmu mustalah. Di sini hanya fi sahih yang dimaksud, kalau tidak Bukhari, Muslim. Kalau Bukhari ada, Muslim ada, tentu fi sahihain di dalam dua kitab sahih. Dari Aisyah, anna umma Salamah dzakarat lirasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanisatan, bahwa Ummu Salamah, siapa Ummu Salamah? Iya, istri Nabi. Siapa Aisyah? Istri Nabi. Berarti Aisyah meriwayatkan dari Ummu Salamah, meriwayatkan dari madunya sesama istri Nabi. Karena Aisyah yang paling muda. Ya, ketika Aisyah meriwayatkan hadis ini, tentu Ummu Salamah sudah meninggal. Nah, Ummu Salamah ini menyebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisa. Apa kanisa? Gereja. Gereja. Karena Ummu Salamah melihat banyak gereja. Di mana? Di Madinah? Di Mekah? Tidak ada. Di Madinah tidak ada gereja. Di Mekah tidak ada gereja. Di mana? Di Habsyi. Di Habsyi, Ethiopia. Karena di situ negeri Nasara, negeri Kristen. Ngapain Ummu Salamah ke Habasyah? Hijrah. Hijrah pertama kali sebelum hijrah ke Madinah, yang dipimpin oleh Utsman bin Affan dan Ruqayyah, Ja'far bin Abi Thalib dan seterusnya. Ada beberapa belas atau beberapa puluh sahabat yang hijrah ke Habsyi. Nah, di Habsyi Ummu Salamah bersama suaminya Abu Salamah, waktu itu Abu Salamah masih hidup, hijrah dan melihat banyak gereja. Ra'atha bi ardil Habasyah, yang dia lihat di negeri Habasyah, Habsyi, Ethiopia. Wa ma fiha min aswa, dan adanya surah-surah, suar jamak dari surah, gambar atau patung. Bisa gambar, bisa patung. Melihat zahir di sini yang dimaksud patung. Gereja ada patung. Seperti hari ini, gereja ada patung. Patung Nabi Isa, patung Yesus. Orang-orang Ibrani menyebut Yesus. Ya, sampai di negeri kita menjadi Yesus. Pokal. Lalu Nabi bersabda, ulaika idza mata fihimur rajulus salih. Mereka, kebiasaan mereka apabila di antara mereka ada seorang yang saleh meninggal, awil abdus salih, ini bukan kata Nabi, tapi keraguan perawi. Ar-rajul salih awil abdus salih, ini keraguan perawi. Jadi Nabi hanya mengucapkan satu, ar-rajul salih atau al-abdus salih, perawi ragu. Ar-rajul salih atau al-abdus salih, perawi ragu. Maka dua-duanya dibawakan. Inilah kejujuran para perawi hadis. Jika mereka ragu terhadap apa yang mereka riwayatkan, maka dua-duanya dibawakan. Nanti akan ada ulama berikutnya yang akan bisa memilah mana yang benar. Walaupun ini masalah tidak terlalu besar, tetapi dua-duanya dibawakan karena amanah. Bahkan ketika salah tetap disebutkan. Sebagaimana kesalahan di dalam Sahih Muslim, la yarqul, mestinya la yastarqul. Tapi para ulama menulis apa yang ada di Sahih Muslim tetap la yarqul, tidak la yastarqul, tetap ini amanah. Walaupun salah itu, ya baru diberi catatan kaki, komentar, gitu. Tidak langsung dirubah. Ini menunjukkan betapa amanahnya para perawi hadis. Jika ada orang yang saleh meninggal, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun masjid di atas kuburnya. Masjid yang dimaksud tempat ibadah. Dibangun masjid di atasnya. Ya. Maka lafaz yang ada masjid Kanisa ini lafaz setelah meninggalnya Nabi Isa, para Nabi dan Rasul. Dulunya masjid, tempat bersujud, tempat beribadah. Watawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat gambar atau patung di atas kubur tersebut. Ini kebiasaan buruk orang-orang Nasrani, bahkan orang Yahudi. Dua kelompok ini. Apa kata Nabi? Ulaika syirarul khalqi 'indallah. Di sisi Allah mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Lihat. Seburuk-buruk makhluk. Apa? Orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Syirarun nas, syirarul khalq. Kata Nabi ada dua. Syirarun nas, syirarul khalq. Seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk ada dua. Yang pertama yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, tempat ibadah. Yang kedua, orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat tiba, yang matinya bersamaan dengan hari kiamat, mereka adalah syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Maka ketika hari kiamat terjadi, tidak ada satupun seorang muslim, tidak ada orang mukmin satupun, bahkan tidak ada lafaz Allah. La yuqalu fil ardi Allah, Allah, Allah. Tidak akan terjadi kiamat di muka bumi ketika, tidak akan terjadi kiamat ketika di muka bumi masih ada yang melafazkan lafaz Allah, Allah, Allah. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين, فتنة القبور وفتنة التماثيل. Maka mereka mengumpulkan dua fitnah. Apa yang dimaksud fitnah di sini akan dibahas lebih. Yang pertama fitnatul kubur, yang kedua fitnatul tamatsil. Fitnah yang berupa kuburan, yang kedua fitnah yang berupa patung. Nah, berarti suar tadi yang dimaksud adalah patung, bukan gambar. Nah, mari kita lihat syarah yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin. Qawluhu at-taghlid ay at-tashdid. Yang dimaksud dengan at-taghlid adalah at-tashdid, keras, besar, dahsyat. Wa qawluhu man 'abara Allah 'inda qabri rajulin salih. Orang yang menyembah Allah di atas kubur orang saleh. Ay 'amala 'amalan ta'abbara Allah bi min qira'atin aw salatin aw sadaqatin aw ghairi dhalik. Yang dimaksud adalah mereka melakukan amalan. Mereka melakukan amal ibadah. Tujuannya untuk bertaqarrub kepada Allah, tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Apa misalnya? Membaca Al-Quran atau salawat, salat, sedekah dan lain-lain. Apapun ibadah yang dilakukan di atas kubur ini. Ini yang dimaksud ibadah. Jadi tidak terbatas salat. Luas, termasuk menyembelih, termasuk menyembelih. Menyembelih jelas ibadah, apalagi penyembelihan itu disangkut pautkan dengan ibadah lagi, 10 Dzulhijjah nazar. Kalau anak saya sembuh dari sakit, saya akan membeli kambing di nazar. Atau tanpa iwan, tanpa menyebut anak sakit, bulan depan saya bernazar akan menyembeli kambing di kuburan Syekh Pula. Nah, ini termasuk larangan. Fakaifa idza 'abadahu? Lalu bagaimana jika menyembah orang soleh tersebut? Jadi sholatnya untuk orang soleh tadi, bacaan Qur'annya, selawatnya untuk orang soleh tadi. Yakunu asyadda wa a'adha, maka jelas lebih terlarang, lebih diharamkan. Wadhalika li'anna al-maqabira wal-qubura lis-salihina aw man dunahum minal muslimin ahluha bihajatin ila du'a. Beliau membawakan dalil akli, secara akal, karena akal memang menjadi dalil kalau tidak bertentangan dengan nakal. Kalau untuk mendukung wahyu, akal boleh dipakai. Pada kita diberikan oleh Allah akal untuk dipakai. Dipakai untuk apa? Menerima dalil, mendukung dalil, bukan sebaliknya. Atau tidak seperti orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, akal dipakai untuk menolak dalil. Ada dalil mengatakan bahwa khalifah pemimpin harus dari Quraisy. Secara akal sehat ini tidak bisa diterima kalau ditolak. Yes. Ada dalil mengatakan bahwa warisan bagi anak perempuan setengah dari anak laki-laki, ini tidak masuk akal, tidak adil, tolak. Itu akalnya orang Mu'tazilah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, akal dipakai untuk mendukung dalil, harus tunduk terhadap wahyu. Nah, maka karena di sini tidak bertentangan dengan dalil, maka beliau membawakan dalil akli. Apa kata beliau? Wadzalika li'anna al-maqabira wal qubura lis-salihina aw man dunahum minal muslimin ahluha bihajatin ila du'a. Orang-orang saleh yang sudah mati itu atau yang derajatnya di bawah orang saleh tersebut, mereka butuh apa? Butuh didoakan, membutuhkan doa dari yang masih hidup. Kalau tidak membutuhkan, tentu Nabi tidak akan menyuruh para sahabatnya mendoakan. Doakan saudaramu yang baru saja dikubur ini. Berarti doanya orang yang hidup untuk yang mati bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, berarti Nabi telah menyuruh hal yang sia-sia. Mustahil bagi Nabi menyuruh hal yang sia-sia. Berarti orang yang mati itu butuh doa dari yang hidup. Berarti didoakan. Ya. Yes. Kenapa ini dimintai? Gitu ya. Berarti yang butuh itu mereka. Kenapa jadi kita yang butuh? Gitu. Ada orang soleh mati di kuburnya, nah, mereka butuh doa kita. Bukan kita butuh mereka. Kita tidak butuh orang yang sudah mati. Tidak bermanfaat jasad bangkai orang yang sudah mati. Hatta jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak bermanfaat. Kalau kuburnya Nabi bermanfaat bagi kaum muslimin, tentu para sahabat Abu Bakar, Umar rajin mendatangi kubur Nabi ketika butuh sesuatu. Ini tidak dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Wahum yuzaruna liyunfa'u la liyuntaqa bihim illa bittiba'i sunnati fi ziyaratil maqabir. Maka mereka diziarahi untuk apa? Untuk mendapatkan manfaat, bukan untuk diambil manfaatnya. maka mayat-mayat yang diziarahi oleh kaum muslimin, mayat-mayat itu mendapatkan manfaat karena doa dari yang mati itu. Allahumma qbillah mamakamu, Allahumma sabitku, dan seterusnya. Doa-doa dari orang yang masih hidup bermanfaat bagi si mayat. Tidak untuk diambil manfaatnya kecuali dengan mengikuti sunnah ketika ziarah kubur. Artinya ketika ziarah kubur kita juga dapat manfaat. Dari mana? Dari ziarah kubur kita, bukan dari si mayat, bukan dari si jasad yang terbujur di kuburan ini. Ketika kita ke tanah kusir misalnya, maka kita mendapatkan manfaat bukan dari mayat-mayat yang ada di situ, tapi dari perbuatan kita ziarah kubur itu. Itu tazkirul maut. Akhirnya kita ingat mati. Akhirnya kita batalkan niat kita mau membunuh orang, mau berbuat dosa, kita batalkan. Berarti ada manfaatnya. Dari apa? Dari ziarah kubur, bukan dari mayat. Ya. Wasawabul hasilu bidzalik. Dapat apa? Dapat pahala. Ziarah kubur bagian dari sunnah Nabi, bagian dari perintah Nabi yang tidak wajib. Maka ketika kita melaksanakan, kita dapat pahala dari Allah tentunya, bukan dari mayat. Sekarang begini, ada satu kuburan, ya, di dalamnya tidak ada mayatnya, ya, mungkin sudah hanyut atau apa, tulang-tulang sudah nggak ada, ya, ada tanda kuburan di situ, ada tanda kuburan, entah 5 entah 10, tapi di dalamnya sudah nggak ada mayat, ya, karena satu dalil hak. Kita datang ke tempat itu untuk ziarah, kira-kira dapat pahala apa tidak? Kira-kira dapat pahala apa tidak? Al-Jabar, walaupun tidak ada mayatnya, kita tidak tahu kalau di situ tidak ada mayatnya. Setahu kita itu kuburan, tentu di bawahnya ada mayat. Gak taunya gak ada. Ya. Jadi sekali lagi, kita dapat pahala, kita dapat manfaat dari ziarah kubur, bukan dari si mayat, tetapi dari perbuatan kita ziarah kubur. Nah, berbeda dengan mayat. Mayat itu mendapatkan manfaat dari kita yang berziarah kubur ketika mendoakan. Maka disebutkan di sini, lakin hadza laisa intifa'an bi ashqatihi. Manfaat ini bukan dari ashqat mereka, dari pribadi mereka, dari mayat-mayat itu, tidak. Bal intifa'un bi'amalil insani nafsahu bima ada bihi minas sunnah. Tetapi manfaat yang didapat dari mengamalkan sunnah. Apa mengamalkan sunnah? Ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar, melepas sendal sebelum masuk kuburan, tidak menginjak kuburan, tidak duduk berdiri tepat di atas kuburan. Ini semua bagian dari sunnah. Ketika kita amalkan ini, kita mendapatkan pahala, bukan dari si mayat. Faziyaratul lati yuqsadu minha al-intifa'u bil amwal ziyaratun bid'iyyah. Maka ziarah yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari si mati, si mayat, maka ini adalah ziarah yang bid'ah. Siapa? Sebagian saudara-saudara kita. Maka sebagian saudara-saudara kita ziarah kubur pilih-pilih. Ya, ada tanah kusir, ada karet, ada enggak. Mereka yang jauh, Banten, Kedemak, Cirebon. Kenapa? Karena mereka beriktikaf kubur di Banten, di Demak beda dengan di tanah kusir. Bisa memberikan manfaat tersendiri. Nah, ini ziyaratun bid'iyyatun, ziarah yang bid'ah. Karena dengan ziarah ini mereka beranggapan akan mendapatkan manfaat dari si mayat. Jelas tidak akan mendapatkan. Wa ziyaratul lati يقصد بها نفس الأموات والاعتبار بحالهم زيارة شرعية. Ziarah yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada mayat atau i'tibar, mengambil pelajaran dari keadaan mereka yang sudah mati. Aku akan mati seperti dia, mungkin tahun depan, mungkin bulan depan, mungkin esok hari. Maka aku harus menambah ketaatanku kepada Allah. Ah, dapat manfaat. Yes. Atau memberikan manfaat kepada mayat, yaitu mendoakan. Ah, maka ini ziaratun syar'iyyatun, ziarah yang syar'i. Ziarah yang syar'i berarti bukan ziarah yang bid'ah. Ziarah yang disyariatkan, yang sunnah. Ya. Kemudian fi sahih, ay fi sahihain. Yang betul ini fi sahihain. Kalau fi sahih tentu harus dilanjutkan sahih Bukhari atau sahih Muslim. Ya. Kalau di Bukhari ada, Muslim ada, maka fi sahihain. وقد سبق الكلام على مثل هذه العبارة في باب تفسير التوحيد بشهادة لا إله إلا الله. Hal ini sudah dijelaskan oleh beliau di bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Qawluhu Ummu Salamah. Ummu Salamah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. كانت ممن هاجر مع زوجها. أم سلمة salah satu wanita yang hijrah bersama suaminya. Siapa? Abu Salamah. إلى أرض الحبشة ke negeri Habsyi. Dan dinikah oleh Abu Salamah dengan mahar masuk Islam. Maka mahar berupa masuk Islam dibolehkan. Ada orang Kristen mau nikah dengan seorang Muslimah, maharnya apa? Masuk Islam, boleh. Ini dicontohkan oleh beberapa sahabiyah, salah satunya Ummu Salamah. Walamma tuwfiya zawjuha, ketika suaminya yaitu Abu Salamah meninggal, tazawwajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jarak jauh. Jadi Nabi menikahi Ummu Salamah dari jarak jauh. Ya, Nabi ikut ke Habsyah? Tidak, Nabi tidak ikut ke Habsyi. Nabi di Madinah. Ketika Abu Salamah meninggal, Nabi sudah hijrah ke Madinah, tidak di Mekah lagi. Nah, Nabi dinikahkan dengan Ummu Salamah dengan wali Raja Habsyi. Dengan wali Raja Habsyi dengan mahar yang sangat besar sekali, 4.000 dinar. Ya, dibayarkan oleh Raja Habsyi, karena Raja Habsyi, Raja Najasyi Muslim masuk Islam, tetapi dirahasiakan, makruf ceritanya, dan meninggal dan disolati oleh Nabi dari Madinah. Maka boleh nikah jarak jauh, tetapi perwakilan. Kan diriwayatkan Ummu Salamah sudah tidak punya wali, maka walinya adalah Raja Habsyi. Perwalian milik Nabi itu diserahkan kepada Raja Habsyi. Maka perwalian saya misalnya, anak saya tinggal di Surabaya misalnya, kemudian saya tidak ada waktu mau ke Surabaya, saya boleh serahkan perwalian saya kepada seorang Muslim yang ada di Surabaya. wa akhbarathu wa huwa fi maradi mautih. Ketika Ummu Salamah bercerita tentang gereja-gereja yang ada di Habsyi, itu dalam keadaan Nabi sakit yang menyebabkan beliau wafat. Sakit yang menyebabkan beliau wafat. Jadi detik-detik terakhir, ada beberapa riwayat 4 hari sebelum beliau wafat. Ada riwayat hari itu juga. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain. Minaswa, patung-patung atau gambar-gambar. Al-Zahiru anna hadihi suar suarun mujassamatun wa tamathilu mansubatun. Zahir kalimat Ummu Salamah ini, yang dimaksud suar ini adalah suar yang berjisim, tapi bukan gambar. Kalau gambar kan tidak berjisim, tidak timbul, bukan patung, tapi coret-coretan saja. Wa tamathilu mansubatun, dan patung-patung yang berdiri, yang didirikan, yang dipahat. Kemudian beliau membahas ulaika al-musyaru ilaihim nasara al-habasha. Ulaika, mereka itu yang dimaksud orang-orang Nasrani di Habsyi. ويحتمل أن يراد من فعل هذه الأفعال أيا كانوا, atau siapapun yang melakukan perbuatan seperti ini, walaupun bukan orang Nasrani Habsyi. Ketika membuat patung di atas kubur. Kemudian beliau membahas sedikit tentang ilmu nahwu, tentang ulaika. Ulaika bisa ulaiki, bisa ulaikuma, bisa ulaikum, bisa ulaikunna. Sama dengan zalika, bisa zaliki, bisa zalikuma, bisa zalikum, bisa zalikunna. Seperti apa yang ada di surat Yusuf, fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Artinya sama. Mereka itu, ya itulah, artinya sama. Beliau sebutkan di sini yang pertama, ya, mufrad-mufrad, mutana-mutana, jamak-jamak seperti tadi. Atau secara mutlak patah saja, ulaika. Jadi bicara dengan wanita ulaika, bicara dengan laki-laki ulaika, boleh. Atau kalau laki-laki ulaika, kalau perempuan ulaiki, boleh. Boleh. Ya. Ada perempuan semua, assalamualaikum, boleh tak? Boleh. Boleh. Tidak harus assalamualaikum. Boleh. Seperti ini, boleh. Innaki kunti minal qati'in. Nah, ini dalilnya. Juga terdapat dalam surat Yusuf. Innaki kunti, ucapan Al-Aziz terhadap Zulaikha. Ketika Zulaikha ketahuan bahwa Zulaikha yang merayu Yusuf. Apa kata Al-Aziz? Dan ini diberikan oleh Allah dalam Al-Quran, berarti dengan bahasa yang benar, karena Allah yang membenarkan. Innaki kunti minal khati'i. Sesungguhnya engkau wahai Zulaikha termasuk khati'i. Padahal kita tahu khati'in mudakar mu'anas. Mudakar khati'i, mestinya kalau mu'anas khati'at, kan gitu, mu'anas salih. Zulaikha kan termasuk wanita. Innaki kunti minal khati'at, mestinya begitu. Tapi Allah katakan tidak seperti itu. Innaki kunti minal qati'in, engkau termasuk laki-laki yang salah. Padahal Zulaikha perempuan. Ada di sini kita tahu bahwa mau perempuan satu, dua, mau laki-laki memakai domir laki-laki boleh. Nah, urutannya yang masyhur yang pertama ayyakuna mutabiqan lil muqatab, mengikuti siapa yang diajak bicara. Kalau perempuan dariki, kalau laki-laki darika, ulaiki ulaika. Nah, ini boleh. Atau secara mutlak fatah semua, darika ulaika, walaupun laki walaupun perempuan boleh. Kemudian ulaika untuk mu'anas, ulaika untuk mudakar, ulaiki untuk mu'anas. Ya, jadi luas dalam hal ini, walaupun ada aturan bakunya. Ar-rajulu salihu awil abdu salih, syak minar rawi. Keraguan ini datang dari rawi. Laki-laki saleh atau hamba yang saleh. Keraguan ini rawi, bukan nabi. Yang diucapkan oleh nabi satu, laki-laki saleh atau hamba saleh, tapi perawinya ragu. Dua-duanya di bawah. Banau ala qabrihi ay qabri dzalikar rajul saleh. Mereka membangun patung-patung di atas kuburnya, maksudnya kubur orang saleh. Sawaru fihi tilka suwa, mereka membuat patung-patung di atas kubur tersebut. Ayat allazi ra'at, ini yang dilihat oleh Ummu Salamah. Wal aqrab annaha suratu dzalika ar-rajul as-salih. Pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran adalah yang dipahat itu adalah patung orang saleh itu sendiri, seperti Yahud, Ya'uq, Suwa'wat yang sudah baru saja lalu pembahasan, patung mereka yang dipahat dengan rupa mereka, hidungnya mirip hidung Yahud, ya, matanya, rambutnya dan sebagainya. وَرُبَّمَا أَنَّهُمْ يُدِيبُونَ إِلَى صُورَتِهِ صُورَةَ بَعْدِ الصَّلِيِينَ. Atau ditambah, ditambah lagi orang-orang saleh, ya, suka-suka mereka, ya, bikin patung ditambah-tambah lagi dengan patung yang lain. وَرُبَّمَا تَكُونُ الصُّوَرُ عَلَى أَحْجَامٍ مُخْتَلِفَةٍ فَتَجْتَمِعُ مِنْهَا صُوَرٌ كَثِيرَةٌ. Lalu kadang-kadang mereka membuat patung dengan bentuk yang macam-macam, maka jadilah patung yang jumlahnya banyak. Ulaika syururul khalqi indallah, maka mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Di sisi Allah, di sisi manusia tidak. Manusia di sisi manusia buruk itu kalau buruk akhlaknya. Penjudi, perampok, pencuri, nah, itu baru buruk. Kalau beribadah kepada Allah, manusia tidak perhatian, enggak sholat enggak apa-apa, enggak puasa enggak apa-apa, yang penting jujur, yang penting jangan mencuri, yang penting tidak korupsi. Bagaimana hari koruptor teriak, mereka benci kepada koruptor, sama dengan kita benci terhadap koruptor, tapi tidak benci kepada orang yang tidak sholat, yang berbuat syirik. Maka disebut sini indallah, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Li'anna amalahum hadha wasilatun ilal kufri wasyirik. Kenapa Allah menyebut bahwa mereka adalah seburuk-buruk makhluk? Karena hal ini menjadi wasilah, hal ini menjadi jalan menuju kekufuran dan syirik. Jalan menuju kekufuran dan syirik adalah dengan patung-patung itu. Masih ingat siapa yang pertama kali menyuruh bikin patung? Masih ingat siapa? Hah? Yang pertama kali nyuruh manusia bikin patung siapa? Hah? Siapa? Iblis. Iblis. Iblis yang mewahyukan kepada sebagian manusia hari itu untuk membuat patung. Patungnya siapa? Patungnya orang-orang sekarang itu. Tujuannya apa? Menghormati mereka, mengenang jasa mereka, membuat kita semakin taat beribadah, semakin giat beribadah. Gitu ya. وَهَذَا أَعْظَمُ الظُّلْمِ وَأَشَدُّهُ. Ini adalah sebesar-besar kezaliman. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Syirik adalah kezaliman besar. Kezaliman yang terbesar adalah syirik. فَمَا كَانَ وَسِيلَةً إِلَيْهِ فَإِنَّ صَاحِبَهُ جَدِيرٌ بِأَيَّكُونَ مِنْ شِرَارِ الْحَقِّ إِنْدَ اللَّهِ. Orang yang menyebabkan perbuatan syirik, orang yang menyebabkan terjadinya perbuatan syirik, maka pantas dia menjadi seburuk-buruk manusia. Ya, kalau saya menyebabkan orang-orang berjudi, maka saya bunuh, karena dengan saya orang-orang jadi judi. Saya menyebabkan orang-orang berzina, saya menyebabkan orang-orang minum khamr, karena saya membuat pabrik khamr misalnya, maka saya buruk. Ya, tapi lebih buruk lagi apa? Kalau dengan perbuatan saya maka orang-orang jadi berbuat syirik, lebih buruk lagi. Maka pantas disebut syirarul khalq. Orang yang menyebabkan satu perbuatan buruk, kadang-kadang dia lebih buruk dari yang berbuat, walaupun dia tidak berbuat. Ya, saya tidak berzina misalnya, tapi gara-gara saya ratusan orang berzina. Ya, saya bikin kompleks pelacuran, waliyadzubillah. Ya, saya tidak berzina, tetapi dosa saya lebih besar dari orang-orang yang berzina. Karena orang yang berzina sekali, dua kali. Saya yang membuat komplek pelacuran itu, maka mendapatkan dosa yang sangat besar. Ya, air. Ya, mungkin dia tidak berbuat syirik, tapi menyebabkan orang melakukan perbuatan syirik, makanya besar sekali. Oleh karena itu, Allah menyebutkan syirarul khalq, seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia. Wahai jama'u bainal fitnatain, maka mereka mengumpulkan dua fitnah, dua keburukan. Fitnatil kubur wa fitnatil tamatsil. Keburukan kubur itu sendiri dan keburukan fitnah tamatsil, patung-patung itu. Ini ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekh Muhammad bin Wahab menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fitnatul kubur, kenapa bisa dikatakan fitnatul kubur? Li'annahum banau al-masjid 'alaiha. Karena mereka membangun masjid di atas kubur itu. Berarti apa? Fitnah kubur. Yang tadinya masjid itu boleh, tetapi karena dibangun di atas kubur atau bersatu dengan kuburan, atau satu tanah tanpa pembatas dengan kuburan, maka ini menjadi fitnah, menjadi masjid yang tidak boleh dipakai, tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburan. Yang kedua, fitnah tutamati, fitnah patung-patung itu. Li'annahum sawwaru fajama'u baina fitnatain. Mereka mengumpulkan dua fitnah ini. Wa innama summiya dzalika fitnatan li'annaha sababun lisaddin nasi 'an dinihim. Dikatakan fitnah karena apa? Karena dengan hal tersebut orang-orang terhalang untuk taat kepada Allah, jauh dari agama, terhalang dari agama. Ini yang dimaksud dengan fitnah. wa kullu ma kana kadzalik fa innahu minal fitnah. Setiap hal yang menyebabkan kaum muslimin jauh dari agama, segala sesuatu yang menyebabkan kaum muslimin jauh dari ajaran agama, maka disebut fitnah. Menghalangi manusia untuk taat disebut fitnah. Beliau membawakan ayatnya, apa yang terdapat dalam surat Al-Ankabut, awal-awal surat Al-Ankabut. Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengucapkan kami beriman, kami beriman, kami beriman, sementara mereka belum terfitnah? Artinya apa? Belum datang halangan, rintangan bagi mereka untuk taat kepada Allah. Maka untuk taat kepada Allah ada hambatan, ada rintangan. Dan ini dialami oleh para nabi dan rasul, dialami oleh para sahabat, dialami oleh para a'immah. Untuk taat kepada Allah ada rintangan, ada tantangan. Ayat selanjutnya yang terdapat dalam surat Al-Burud, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang mukmin, memfitnah al-mu'minat, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, memfitnah, menghalang-halangi kaum muslimin, kaum mukminin untuk taat kepada Allah. Ya. Ashabul Ukhdud, yang terkenal dengan kisah Ashabul Ukhdud. Aytadduhum aw fa'alu ma yasuddunahum bihi 'an dinillah. Yang dimaksud adalah menghalangi mereka melaksanakan sesuatu yang bisa menghalangi mereka dari agama Allah, maka ini disebut fitnah. Maka fitnah terbesar siapa? Masih ingat? Iya, Dajjal. Kenapa Dajjal? Karena dialah yang paling besar menghalangi manusia untuk taat kepada Allah. Kalau Dajjal ngajak berzina, ngajak berjudi, ngajak minum khamr, ini belum yang terbesar. Maka Dajjal tidak mengajak itu, tapi Dajjal mengajak menyekutukan Allah. Berarti yang terbesar, Dajjal memaksa manusia untuk menyembah dirinya, berarti berbuat syirik, dosa terbesar. Maka inilah fitnah terbesar. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum. فَإِذَا إِذْ تَمَّ بِهَا ketika beliau merasa susah. Kan susah kan? Wajahnya tertutup, hidungnya tertutup kain, tentu susah, pengap. Maka kasyafaha, beliau buka, beliau buka sorban beliau dan terbuka wajah beliau. Faqala huwa kadzalik, dalam keadaan seperti itu beliau bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah untuk orang Yahudi dan Nasrani. Ini bisa berarti dua makna. Khobar atau doa. Khobar atau doa. Kalau khobar jelas, memang bentuknya di sini khobar. Laknat Allah untuk orang Yahudi dan Nasrani. Jelas khobar, informasi. Atau bisa bermakna semoga Allah melaknati orang Yahudi dan Nasrani. Dua-duanya bisa. Kenapa? Ittaqadu kubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid. Ini yang menyebabkan orang Yahudi dan Nasrani dikutuk, dilaknat oleh Allah. Apa itu laknat? Akan dibahas oleh, saya kira syarahnya panjang. Kita lanjutkan pekan depan. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Putus apanya? Putus apanya? Ada terusan ya? In qata'a amalu. Putus amalnya. Artinya sholatnya putus, dia gak bisa sholat lagi. Baca Al-Qurannya putus, dia sudah tidak bisa baca Al-Quran lagi. Sholawatnya putus, dia gak bisa baca sholawat lagi. Belajar putus, dia gak bisa belajar lagi. Dan seterusnya. Kecuali tiga. Ada pun doa, bukan amal kan? Doa-doa. Artinya permohonan kepada Allah. Maka untuk doa tidak putus. Saat mendoakan si mayit di kuburan, kita menghadap kemana? Kiblat. Jangan menghadap ke mayat. Jadi kita menghadap ke kita. Apa hukumnya jika kita membaca Al-Quran dan pahalanya untuk orang tua atau saudara kita? Untuk orang tua, ya, tetapi tidak usah diniatkan, tidak usah diucapkan, ya Allah, aku akan membaca Al-Fatihah atau Al-Baqarah dan pahalanya untuk ibu saya yang sudah meninggal. Tidak usah. Tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Kalau Rasul jelas, bapak ibunya musyrik. Para sahabat, banyak para sahabat yang bapak ibunya musyrik, seperti Ibn Abbas, Ibn Umar, dan seterusnya. Tetapi tidak pernah mencontohkan seperti itu. Baca saja. Ketika seorang anak membaca Al-Quran, maka otomatis bapak ibunya dapat pahalanya. Tapi kalau sedekah? Semua sedekah, baca Al-Quran, apalagi semua perbuatan baik si anak, orang tua mendapatkan pahalanya. Karena tidak mungkin ada anak ini kalau tidak ada ayah ibunya. Maka ayah ibunya akan mendapatkan semua kebaikan yang dilakukan oleh si anak. Dengan syarat ayah ibunya muslim, beriman. Adapun saudara tidak, kecuali saudara itu ikut andil perbuatan baik dari saudaranya. amalan apa yang sebaiknya kita lakukan saat ziarah kubur? Apakah boleh berzikir? Zikir yang sifatnya tafakkur. Kita bertafakkur bahwa kita akan seperti mereka, akan mati. Tolong jelaskan hukum masjid yang dekat dengan kubur, tapi tidak satu komplek terpisah. Boleh, boleh. Yang penting terpisah. Terpisah ini bisa dengan jalan, bisa dengan kali, bisa dengan tembok tinggi. Yang tidak boleh adalah menyatu antara tanah masjid dengan tanah kuburan. Ini tidak boleh. Pada satu pemukiman penduduk yang rapat dan padat, ada beberapa kuburan dekat masjid. Karena perluasan pembangunan masjid, akhirnya kuburan tersebut dipagar tembok tinggi dan lokasinya ada di dalam bagian pinggir masjid. Gak apa-apa kalau memang terpisah. Pisah dengan tembok tinggi boleh, walaupun dekat sekali. Ya, walaupun dekat sekali, tapi terpisah. Ya, seperti di seberang kali itu ada kuburan, lalu dekat kan? Nah, ini gak masalah. Iya, berbeda. Tentu pagarnya berbeda. Artinya menunjukkan bahwa itu tanah yang berbeda. Ada batasnya. Ada sebagian kaum muslimin menganggap bolehnya berdoa di samping kuburan orang soleh. Berdalil dengan surat An-Nisa 64. Terhadap ayat ini Ibnu Katsir menafsirkan akar dari ini, bahwa ada seorang laki-laki berdoa di samping makam Nabi, lalu bermimpi bahwa orang tersebut diampuni sahihkan akar ini. Allah Allah tentang sahih. Yang jelas manhaj seperti ini banyak diikuti oleh orang-orang tarekat sufiyah, mendasarkan kebenaran dengan mimpi. Ya, mimpi bertemu dengan Nabi, lalu Nabi mengatakan begini, begini, begini, begini. Ini tidak dilakukan oleh ulama-ulama itu. Ya. Adapun berdoa di samping kubur tentu boleh, sebagaimana ketika kita ke kubur lalu berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah mayat yang ada di dalam sini, boleh kan? Yang tidak boleh berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah sengaja mencari kuburan-kuburan orang soleh. Ini yang tidak boleh. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya orang tua yang memutuskan hubungan pernikahan anaknya yang menikah karena terpaksa, hamil terlebih dahulu ketika usianya 17 tahun, dikarenakan tidak adanya peningkatan iman dari si anak? Alasan seperti ini tidak dibenarkan. Orang tua berhak memisahkan pernikahan anaknya apabila mantunya yang laki-laki itu murtad, atau setidaknya dia masuk firqah yang menyebabkan keluar dari Islam, seperti Rafidhah, Ahmadiyah, dan lain-lain. Adapun kurang rajin sholat, kurang rajin berjamaah, ini bukan atau belum jadi alasan bolehnya orang tua untuk memisahkan. Ya, maka orang tua tidak boleh gegabah. Adapun menikah ketika hamil sah, dengan syarat yang menikahi adalah yang menghamili. Sudah sering kita bahas, ini terjadi dua kali. Yang pertama di zaman Abu Bakar, yang kedua di zaman Umar. dan dua-duanya mau dinikahkan. Doa kita untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah langsung mereka rasakan manfaatnya atau tetap merasakan siksa kubur kalau mereka orang yang zalim? Wallahu a'lam, yang jelas orang tua mendapatkan manfaat dari doa anaknya, karena tidak semua muslim selamat dari siksa kubur dengan dalil la yastanji min bawmi. Si mayat ini disiksa karena dia tidak sibuk ketika kencing. Berarti zahirnya muslim, mukmin, tapi dia sering tidak sibuk ketika kencing. Ya. Mungkin ya. Karena kita boleh berdoa, ya Allah ringankan azabnya. Kan boleh berdoa. Bagaimana tata cara ziarah yang sesuai sunnah? Nah, seperti tadi, jangan memakai sendal atau sepatu ketika masuk ke area kuburan. Kemudian berdoa dengan menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan si mayat. Doakan mereka dengan doa mas'alah. Bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia. Kemudian tawakkul. Bertafakur bahwa kita akan mati seperti mereka. Riwayat yang warid di Sahih Muslim, ketika Nabi diikuti oleh Aisyah diam-diam di malam hari, beliau kemudian berdiri dan beliau berdoa sambil berdiri. Nabi berdoa sambil berdiri, walaupun tidak ada larangan sambil berdiri. Bolehkah ziarah kubur ke kuburan yang didirikan bangunan megah di atasnya melebihi satu jamnya? Larangan ini adalah larangan bagi yang membangunnya. Tidak dinukil riwayat jika terjadi kuburan seperti itu, kita tidak boleh ziarah. Karena larangan ziarah satu, kuburnya orang-orang musyrik. Ya. Walaupun ini ada rukhsah kepada diri Nabi menziarahi ibunya, tapi secara umum kita tidak dianjurkan ziarah ke kuburan kecuali kuburan kaum muslim. Kecuali kedua yang ada syiar-syiar kemusyrikan. Ya. Kemudian sifat daripada ziarah itu seperti yang tadi dibahas. Nah, maka dengan penjelasan ini, tidak ada larangan berziarah ke kubur-kubur yang ada bangunannya. Sebab kalau ini terlarang, kita mau ziarah kemana? Ya, mana kuburan yang tidak dibangun hari ini? Tanah Kusir misalnya. Kita nggak boleh masuk Tanah Kusir. Rata-rata kuburan kaum muslimin ditembok semua. Rata-rata ada namanya semua. Lalu kita tidak boleh masuk ziarah kubur. Tentu kehilangan keutamaan yang besar sekali. Ya, berarti kubur. Kebanyakan kaum muslimin berziarah kubur dengan mencabuti rumput yang ada di atas kubur dan menaburkan bunga di atas kuburan tersebut. Apakah ini ada sunnahnya? Tidak ada. Mencabut rumput kalau tidak berniat ibadah tentu boleh. Tidak ada larangan mencabutin rumput. Ya, rumput kepanjangan cabutin. Tapi kalau niatnya ibadah, itu haram. Karena ibadah harus menjunjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama aja, ini panjangan di cabut enggak masalah. Ada pun menabur bunga tentu dengan i'tikad. Kalau tidak dengan i'tikad, mustahil menabur bunga. Apa maksudnya? Ya, maka jelas menabur bunga haram. karena tentu ada itu. Jadi ini tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menabur bunga, ya. Berjamaah makmum cuma satu orang, posisi makmum sebelah kanan atau di belakang. Sebelah kanan, karena dalil yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain, bahwa Ibnu Abbas atau aku kata Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Nabi. Lalu Nabi menarik kepalaku dan diletakkan sebelah kanan beliau. Tidak ada kata-kata di belakang. Kiri kanan, dia tentu sejajar. Ya, kalimat ini tidak menunjukkan ke belakang sedikit. Maka jika makmum hanya satu orang, maka berdirinya sejajar. Soalnya hadis yang mengatakan bahwa daging kurban jangan dihabiskan 3 hari, jangan lebih dari 3 hari. Ya. Ada seperti itu tentang riwayat kebahilan orang-orang Yahudi. Sabda Nabi, kalau bukan karena orang Yahudi, maka tidak ada daging yang busuk. Ya, karena apa? Karena tidak ada yang menyimpan daging. Hari itu tidak ada orang yang menyimpan daging. Jadi kalau ada orang memotong kambing dimakan, sisa, ya baik, dibagi-bagi. Tidak ada yang menyimpan. Makan, sisa, bagi-bagi, habis hari itu atau jam itu. Berarti tidak ada yang busuk. Tidak ada yang busuk karena habis hari itu. Nah, Yahudi bagi, Yahudi pelit, saya daging sisa dibagi-bagi, saya bagi Yahudi, maka disimpan, besoknya busuk kan belum ada kulkas, pelit. Nah, ini maksudnya. Jadi yang pertama kali membuat sunnah daging busuk itu Yahudi, karena bagi. Maka ini berarti ilat. Ketika sesuatu itu ada ilatnya, ketika ilat itu hilang, maka hukum itu hilang. Antum mau bagi-bagi, fakir miskin jauh, sekitarnya sudah dapat semua. Saya, antum masukin ke pisah, boleh nggak? Tentu boleh, bukan karena bakir, tapi karena sisa. Mau dibagi sudah dapat semua. Sementara ada juga, tapi jauh, belum sempat nganterin atau orangnya belum datang. Nah, selagi nunggu fakir miskin datang dari tempat jauh, masukin ke freezer, mungkin bisa 3 hari, seminggu, boleh. Itu maksudnya. Apa yang dibolehkan untuk memeriahkan acara pernikahan? Nyanyian, rebana, nasyid. Ya, khusus pernikahan dan hari raya, rebana, tabuhan itu boleh dilakukan. Ya, anak-anak perempuan biasanya yang melakukan. Sholat wanita di rumah lebih utama daripada berjamaah di masjid. Bagaimana kalau wanita berjamaah untuk sholat, apakah bacaannya juga dikeraskan? Kerasnya bacaan tidak ada hubungannya dengan jamaah atau munfarid. Jamaah atau munfarid maka harus dikeraskan. Kalau sholat maghrib, isya, subuh, jamaah atau tidak harus disirkan, tidak boleh dikeraskan. Kalau sholat duhur, asar, kan kita sholat duhur, asar, kan berjamaah, kan tidak dikeraskan. Karena memang itu sholat sih. Antum sholat subuh sendirian karena kesiangan misalnya, siapa jahat? Jahat. Laki dan perempuan. Ya, sebatas keluar suara. mengatakan bahwa orang yang menduduki kuburan bisa kesurupan, dan yang menunjuk kuburan tangannya bisa buntung. Apa benar? Cobain aja. Benar. Ya. Nanti pada kuburan tunjuk, kira-kira buntung nggak? Ya. Kalau nggak buntung, ya berarti nggak benar. Ya. Dan insya Allah enggak, karena memang tidak takayun berobat seperti ini tidak pantas berada pada diri seorang muslim keyakinan. Ya, Allahu a'lam. Ya, kita akhiri subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.